curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 yes radio kebangan Cilacap. Lagi ya kaki samiti muncul maning apa? Kaki samiti muncul maning nangaring curanmor, curahan perasaan dan humor. Oh ala rasane ora karo-karuan bungae ya. Angger duwe bojo, kaliane bojone meteng. Ora ketang anake wis 200, wis rendel nang omah tetep seneng bae. Angger bojone meteng. tapi saudara-saudaraku, sinjane wong lanang kadang-kadang kuwi licik, kadang-kadang liwet, liwet pilet. Anggur lagi njaluk gawe bocah ta iya ya. Oh halangan teklongan dilebone pembarang ya. Tapi anggur bojone meteng terus babaran. Kok nunggune wong babaran malah gaplean wae nang pos becakan. Oh alah kasus, kasus. Lagi ana ceritakan. Wong lanang wis duwe anak bola bali tapi ternyata saban bojonar babaran wes iku weden bae. Kuwi tasih urung gelem batiri bae kaya kowe ya. Tapi suwe-suwe sing wadon kuwi mengharuskan pokoke nika gelem ora gelem, wani ora wani, kendel ora kendel kudu batiri nyong babaran kaya nyong ya. Pokoke janji metenge nyong sik yang kuwi anggar babaran rika ora gelem batiri nyong nang rumah sakit, ora gelem batiri nyong babaran klakon-klakon. Nyong ngomong maring wong tuaku jatakan warisane wong tau kok diwakaf nah bayangan aku mari masjid. Semua don ngantak ngomong kayak kue. Akhirnya gelom ora gelom sing lanang kayak ya. Gelom ora gelom gar batiri bojone babaran. Titi mangsane nang rumah sakit kayak ngapa tili keju. Suster, apa kabar? Ayo temen gue, sus. Pak, kene iki rumah sakit, apa? Kene iki rumah sakit gone wong mriyang. Aja mbaur-mbaur, aja ngorong-ngorong. Mandan jatur, tekan arep ngetok na bol gue aja kang cangkem. Kang isor bae boleh udah ngetok na, Pak. Ternyata susternya bisa ngomong. Sus, kayaknya gak mau ngendika lu. Nyong gak mau ngomong lu. Malah ngetok nabol ke priwe. Oh, jadi apa bapaknya nyong nabol, Pak? Ini kayaknya enak domongnya mandan manut gajal. Mandan ngajeni sending. Nyong gak suster nangene, apa? Nyong gak suster. Nyong gak puluhan tahun kerja nangene. Rika gue nambah teka dina kia maring ngene aja kakean baur-baur. Aja baur-baur banyak melasih kayaknya sih pada meriang. Melasih kayaknya pada sakit. Wah, iku ya. Kayak nyong saya khusus, nyong janjane nyong ketemu baur-baur gue orang nana dia sus. Nyong kayak lagi mengatasi kepanikan. Nyong kayak lagi mengatasi rasa takut. Nyong lagi pedih banget yakin sus. Nyong lagi kebeden banget yakin. Nyong lagi bingung banget yakin. Kurangnya nyong kepribe caranya ya untuk menghilangkan rasa takut ini. Nyong bingung caranya kepribe menghilangkan rasa deg-degan ini sus. Lari ke bingung nang apa, numpah metang apa, pedih nang apa. Bojone mriyang nang kene arep mati apa kepriwe? Kudu kaya kowe, sus. Ya, sus. Nyong ya, duwe bojo. Kowe bojone nyong, cerita-cerita nih kowe babaran. Kaya sing lagi dibius nang kaki dokter, nang ruangan kanak, kaya nang ruangan bersalin. Lah nyong kaya dipesenin nang bojone mau. Pokoknya nyong kudu mbati nih bojone nyong babaran. Pokoknya nyong kudu nyaksenik bojone nyong babaran. Men nyong kon ngerti kaya ngapa rekasannya mau ngadu lah gara lagi ngetok nang bocah. Lah Rika siapa nih Rika? Nyong bojone. Bojone yang bateri. Tapi nyong ngerti banget jos, nyong ngerti banyak yang ngerti nang TV ya. Babaran kaya ngapa rasanya jalan genyong nang arpe persis kaya ini ngerti map. Put lo sus, ngerti banget sus. Ya pak, orang sama di babaran sih orang kayak zaman bian. Nek zaman bian yang jenisnya bong babaran gue ya. Gue pancen rekasa. Wis bola-bali ngedon, bola-bali ngedon, bola-bali ngedon. Orang itu baik, nek zaman gemen bolongannya dibor. Ya mbak nih, bolongannya kan bocah bisa dicukut. Tapi jaman siki orang sekhawatir. Bidan gue pinter-pinter. Tadi jenengnya rasa medis. Siki proses persalinan langkainya jan anu aman. Tapi yang penting karo getih, sus. Yang penting karo getih. Gak pak, ini aja ikut carane. Sing jenane wong babaran gue caranu hidup dan mati. Sing jenane wong babaran gue caranu rekasa pisan. Rika sebagai wong lanang, Rika sebagai suami, Rika sebagai kepala rumah tangga wajib ngain golah kokin. Batiri bojone Rika dalam keadaan apapun juga plasi pak, Rika wajib batiri. Syukur-syukur ngerewangi. Ngerewangi ngapa? Lah ya bisanya Rika ngapa? Bisanya yang ngerewangi ngedentok, yang ngerewangi ngeden. Aku ya kena. Syukur-syukur Rika gelap nuntun bojone kan nyebut astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Aku dan nyong pake mudi banget ya kan baterai mu babaran. Nyong mong sus lah, nyong mong lah. Gepak tenang, tenang, tenang. Atine sing tatak lo, atine sing tegar. Atine Rika ditata maning menko. Rika bisa mbatiri, bisa memberikan semangat kepada bojone Rika. Menko nuli ngetong na bocah kan mandan penak, mandan lancar. Bisa orang sama deh, pokoknya orang sama deh. Tenang, bet, tenang. Walah nyong ana panggilan Kang bidane Kang. Wis Rika tenang bae siki pokoke Rika dadak natine bae. Rika sing mantep ndonga bismillah tawakal tu ngalalohi insyaallah Kang Rika berani anggere Rika wani mbatiri bojone Rika pas babaran nyekseni jabang bayar metu Kang dalan bocah insyaallah rezekine Rika lancar. Ora ana bencana, ora ana bala insyaallah. Wis. Tudur, hahaha, kita mau ngelanang kita jangan saking kewedennya ngatak curhat karo susre ya. Tapi nang susre tetap dadem-ademi kayaknya ya. Nah, tiba-tiba susre ada panggilan Kang Kaki Bidan. Nah, ternyata ya apa jajal, paling aneh begitu susre mlebu maring ruangan persalinan gue mau, barang metu wis gak mampung, gak mampungnya mau ngelanang. Mau ngelanangnya posisinya lagi semaput, digawak karo kursi roda nang susre gue mau. Tambah kebeten ke sing lanang gege ya. Kayak ngapati gimana yo. Sus, suster, suster. Menang apa gue mau lanang gue? Menang apa mau lanang gue suster? Aduh, jan. Kena nubat genit banget baterai mau babaran. Masya Allah, yo tambah beti sus. Yo tambah beti nyong sus. Menang apa mau lanang gue ngantar semaput. Nunggu diputri babaran ya sus. Kalau ngomongin anjong, kan aja ngorong-ngorong, kan aja ngorong-ngorong. Kita mau ngelanang kita lagi semaput kita loh. Kita mau ngelanang kita lagi semaput, tapi kita malah ngorong-ngorong banget. Tahu, berapa sih, ngapa sih? Lah, ini mau dibangat, terus kita mau ngelanang kita apa? Kita ini barang tukang ruang persalinan, terus jadi semaput kayak kue. Aja-aja lo gara-gara yang dengerin bocornya babaran, sus. Ini mau dibangat, yang sih, ini mau dibangat. Aja deh, Pak. Kita mau ngelanang kita bisa-bisanya semaput, kayak gue ya. Kayak cerita-ceritanya wong mau lagi pas tekamari rumah sakit kene. Kayak lagi terburu-buru, lagi tergesa-gesa, lagi gugup, bojonar babaran. Lah terus ngapa sud bisa semaput kayak gue? Lah gue mau, wong ngga tekamari ini gugup terburu-buru kadingannya kelalen. Padahal bojone wis mebar babaran, usar metu, usar modut panake padahal. Lah lu kelalen apa sus, kelalen apa bisa semaput? Ya gue saking gugupnya tekamari rumah sakit gara-gara panik bojonar babaran ngga tekelalen. Anu mari rumah sakit malah bojone tinggal lama ngatang-ngatang rewekan, sal. Aku anggar bosan babaran aku man DP terus anaknya nusun main rumah sakit marani ramane malah lebih apik maning ya. Kasus, kasus. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.